Untuk pertanyaan pertama, bismillah, bagaimana menanggapi istri yang minta cerai, Ustaz? Nah, ya itu pertanyaan masih perlu ditanyakan. Artinya, bagaimana menanggapi istri yang minta cerai? Minta cerainya karena apa? Kan masih akan ada sekian kemungkinan. Kalau tidak ada alasan-alasan yang syar'i, itu mengerikan ancaman-ancamannya dalam riwayat-riwayat hadis. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang ingin cerai atau wanita-wanita yang ingin khulu tanpa alasan yang syar'i dikatakan memiliki sifat nifaq. Al-mukhtali'at adalah makna seorang wanita yang khulu, minta cerai. Kalau tidak ada alasan syar'i. Tapi kalau ada alasan syar'i, apa alasannya? Sebagai suami, memiliki dua perkara yang harus dia kerjakan. Yang pertama adalah introspeksi diri. Mengapa istri minta cerai? Apa kekuranganku? Apa masalah pada diriku? Atau apa sesuatu yang mungkin aku harus penuhi? Jadi introspeksi diri, periksa diri, bagaimana supaya istri tadi bisa sabar bersamanya. Kalau merasa sudah cukup semuanya, maka tinggal nasihat. Itu yang kedua. Nasihati istrinya, tentramkan kembali, dan ucapan-ucapannya jangan dimasukkan hati. Mengapa saya katakan jangan masukkan hati? Terlalu banyak perempuan yang minta cerai. Artinya, itu perempuan, kelemahan. Hari ini minta cerai, malam sudah tertawa-tawa. Demikianlah wanita, kadang-kadang seperti itu, bahkan bukan kadang-kadang, kebanyakan mereka emosionalnya tiba-tiba melejit dan tiba-tiba juga turun. Sehingga seorang suami harus ekstra sabar menghadapi istrinya, menasehatinya dengan baik, dengan sabar, dengan sayang, dan berikan sesuatu yang meredakan apa yang ada padanya. Api atau panas dilawan dengan air yang dingin. Wallahu ta'ala a'lam. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggunakan deodoran yang wanginya sangat semerbak bagi wanita yang keluar rumah dengan alasan bukan menggunakan di pakaian, melainkan hanya di ketiak saja? Jazakumullahu khairan. Waiyakum jazakumullahu khairan. Apakah di ketiak saja atau di pakaian, karena itu adalah apa istilahnya pewangi pakaian, pelicin, apakah itu di mana saja? Tidak ditentukan di mananya. Kalau seorang wanita keluar rumah dan tercium harumnya oleh laki-laki, maka dia kada wa kada. Sehingga hati-hati. Perkaranya bukan di mana dan di mana kamu semprotkan, di mana kamu oleskan, di mana kamu campurkan, tetapi hadisnya menyatakan kalau tercium oleh laki-laki, artinya kamu lewat, kemudian harumnya tercium oleh laki-laki, maka itu yang terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, sampai dikatakan kada wa kada, tidak disebutkan lafadznya karena sangat rendahnya. Sehingga dikatakan fahiya kada wa kada, seorang wanita keluar rumah dengan wangi-wangian tercium oleh kaum laki-laki, maka dia kada wa kada. Dalam riwayat disebutkan dengan lafadznya secara tegas, maka dia pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum afiyah. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, apakah cadar tali, cadar bandana, dan tas punggung bagi akhwat itu menyerupai punuk unta? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Hadis tentang punuk unta barakallahu fikum adalah tentang rambut. Rambut yang disasak dan disanggul tinggi-tinggi. Karena disebutkan riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sinfani min ahli nar. Dua golongan dari ahli nar. Yang pertama, golongan nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Yang bermakna golongan pertama adalah para wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Ini pakaiannya tidak menutupi auratnya dan miring memiring-miringkan. yang berjalannya melenggak-lenggok dan juga membuat fitnah pada kaum laki-laki. Ru'usuhunna, kepalanya seperti punuk unta. Yang ini disanggul, disasak tinggi seperti punuk unta. Ikhwanudina azakumullah, dan itu makna yang disebutkan dalam Al-Quran dengan orang-orang yang mejeng atau nampang, menampakkan kecantikannya pada manusia. Itu yang dikatakan la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga, bahkan enggak akan mencium baunya. Ini ancaman yang mengerikan bagi mereka-mereka para wanita yang mengumbar aurat dan menunjukkan kecantikan dirinya. Na'udzubillah, pada hari ini fitnah ini sangat-sangat mengerikan menimpa banyak wanita dengan adanya medsos-medsos dan berbagai macam perkara-perkara yang mereka menampakkan dirinya dengan kecantikannya segala macam. Na'udzubillah, fahiya kada wa kada, fahiya zaniyah, kata Nabi. Maka dia pelacur, maka dia pelacur. Ikhwan ibn a'azakumullah wa akhwati fillah, tentunya pertanyaan tadi harus dijawab dengan am. Saya tidak tahu apa itu cadar bandana, saya tidak ngerti cadar tali yang dimaksud. Pokoknya kalau itu adalah mempercantik hijabnya, maka akan percuma hijabnya. Hijab itu justru agar tidak menarik. Tidak menarik laki-laki. Warna tidak mencolok, bentuk tidak mencolok. Tetapi kemudian dihias-hias dengan berbagai macam hiasan, akhirnya jadi menarik. Barakallahu fiikum. Sehingga kembali kepada hukum asal hijab, yaitu agar tidak membuat fitnah kepada kaum laki-laki. Barakallahu fiikum. Naam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Afan Ustaz minta nasihatnya untuk seorang akhwat yang menolak seorang ikhwan karena merasa dirinya belum menjadi seorang wanita solehah. Ikhwan yang datang termasuk ikhwan yang soleh, insyaAllah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waiyakum jazakumullahu khairan. Seorang wanita ketika didatangi orang-orang yang soleh melamarnya, maka jangan menolaknya. Kalau dia belum soleh, mudah-mudahan dia akan terbimbing dengan suaminya yang soleh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Maka kamu harus bertekad kuat, saya di bawah bimbingan dia akan berupaya untuk menjadi wanita yang soleha. Begitu. Kalau engkau berkata, saya belum soleh, kapan kira-kira solehnya? Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kamu berkata sekarang saya soleh, saya katakan belum. Sebab yang namanya solehah relatif. Sebagaimana soleh juga demikian. Ada yang soleh, ada yang lebih soleh lagi, ada yang lebih sempurna lagi, ada yang lebih sempurna lagi. Dan yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan para wanita yang sempurna adalah mereka istri-istri Nabi yang Allah pilihkan untuknya. Terus, apakah kamu nunggu sampai seperti mereka? Engkau enggak akan menikah selamanya, Rasulullah SAW. Nah, sehingga jangan menolak orang yang baik-baik. Dan khususnya bagi orang tua wanita tersebut. Karena orang tua itulah yang menerima atau menolak lamaran. Hendaklah jangan menolak orang yang baik-baik. Rasulullah SAW mengancam, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian laki-laki baik-baik melamar anak kalian, anak wanita kalian, fazawwiju, maka nikahkanlah dia, nikahkanlah kalian dengan laki-laki tersebut. Wa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, atau fasadun kabir, atau kerusakan yang besar. Ini ancaman mengerikan, kerusakan dan fitnah. Sehingga jangan menolak kalau sudah datang orang yang baik-baik melamar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya, bismillah. Bagaimana cara kita menafkahi istri? Misal penghasilan kita 4 juta, apakah kita kasih istri seluruhnya atau bagaimana? Diperkirakan untuk belanja dan lain-lain habis 2 juta sebulan. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Yang namanya suami, barakallahu fikum, berkewajiban untuk menafkahi istri. Dan lafad-lafadnya, di antara bentuk lafadnya adalah antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Berilah makan apa yang kamu makan dan berilah pakaian apa yang kamu pakai. Artinya kamu memberi makan istrimu sama seperti yang kamu makan, dan kamu berikan pakaian untuk istrimu seimbang dalam artian nilainya dengan apa yang kamu pakai. Jangan kau bermewah-mewah, istrimu dikasih yang murah-murah yang enggak karuan. Atau makan kamu dengan makan yang istimewa, sedangkan istri kamu dikasih sesuatu yang sangat jelek, tidak bergizi, dan seterusnya. Itu saja. Sehingga teknisnya silakan. Apakah engkau belikan makan? Boleh. Jadi istri di rumah, ngurusi anak dan sebagainya, kamu datang belikan makanan untuk mereka, untuk istrimu. Pagi kamu berikan, malam kamu berikan, sebagainya. Atau kamu berikan belanja, kemudian istri yang memasaknya, itu juga teknis yang dibolehkan. Atau diberi uang belanja untuk satu bulan, kemudian dipakai untuk satu bulan, istri yang belanja, istri yang masak, yang mengaturnya. Kalau kamu lihat istrimu pandai mengaturnya, berikan. Barakallahu fikum, sehingga itu teknis-teknis saja. Intinya hendaklah beri makan mereka seperti yang kamu makan, beri pakaian mereka seperti yang kamu pakai. Jangan kamu enak sendiri kemudian istri sengsara tidak diberi nafkah. Barakallahu fikum. Itu saja. Adapun teknisnya silakan. Tetapi kalau uangmu semua diberikan pada istri, tidak harus. Bahkan tidak pernah saya dengar yang seperti itu. Mengapa? Karena suami memiliki hak milik sebagaimana istri pun memiliki hak milik. Jadi tidak berarti suami istri itu semua milik bersama. Tidak. Sesungguhnya masing-masing punya kepemilikan. Apa buktinya? Buktinya dalam hukum waris. Kalau sang istri mati, meninggal, maka harta istrinya saja yang dibagi. Kalau suami meninggal, maka harta suaminya yang dibagi. Barakallahu fikum. Artinya dalam hal tersebut kepemilikan ada. Hanya saja tentunya yang namanya suami istri tentunya saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, maka semua apa yang dia miliki juga seperti milik bersama. Itu bagus, tidak ada masalah. Artinya kalau kau kurang, aku tambah. Ini uang belanja, biasanya cukup 2 juta. Kalau ada kasus terus tidak cukup, ya gak apa-apa ditambah. Kalau lebih, tidak mengapa istrinya kemudian berkata, suamiku ini masih lebih yang kemarin, masya Allah. Saling jujur, saling percaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz. Demikianlah para pendengar semuanya, beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan hari ini. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang di kesempatan hari ini tak bisa kita bacakan. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan faedahnya di kesempatan hari ini. Iya, jazakumullah khairan. Ayyakalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.